bermimpi terus berlari mencari arti yang dinanti. Rana indah jauh di sana, seakan itu takkan terbelang. Biar cahaya terang menyinari ruang mimpi, mimpi. Tersenyumlah dalam langkah, bulatkan hati demi mimpi. Jangan pernah asa lelah ngejar mimpi yang kita nanti. Tetaplah berdiri, tahan lelah, terdiam gerak, menghadapi makna kehidupan. Tanah indah jauh di sana, seakan itu takkan terdulang. Biar cahaya terang menyinari ruang mimpi, mimpi. Cita-citalah yang tinggi, bermimpilah yang besar. Reguk madu ilmu sebanyak-banyaknya, belajarlah dari alam di sekitar. Sang pemimpin.